berapa lama saya mati. Kau tenangkan ku dari sepi. Peluk erat aku, jangan mata. Patah hatiku tahu kau punya banyak luka. Biar ku menjagamu, ku ingin kamu tahu. Ku tahu banyak tentangmu. Ganangkan sulam, gamin ciu. Kamulah obatku. Lapan dikit di rekening. Beli yang kamu mau. Kau bilang sayang, tapi ku masih bimbang. Gak mau pacaran karena umurku tak panjang. Tolong jangan menunggu ku pulang. Temani sebelum ku pergi menghilang. Mereka bilang ku berubah, ku tak ingin kembali sendiri. Ku ingin kau di sini. Suara di kepala maksa mati. Kau tenangkan ku dari sepi. Peluk erat aku, jamkan mata. Patah hati ku tahu kau punya banyak luka. Biar ku menjagamu, ku ingin kamu tahu. Ku tahu banyak tentangmu.